wonten acara dalam rangka Lailatul Ijtima', niki hasid yang NU. Menawi konco-konco Ansor duwe pengajian Rijalul Ansor, atas izin Allah, kekuatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah, saya bisa berbagi waktu dengan Bapak Ibu Jong Biru, yang saya dari semalam sudah bingung sebenarnya bagi jadwal. Tadi malam saya di Jawa Tengah di 5 kabupaten, selesai baru jam 3:30. Jam 5 saya sudah harus terbang ke Jakarta, ada acara Car Free Day bersama para santri dalam rangka menyemarakkan Hari Santri di Kementerian Agama bersama Menteri Agama. Jam 2 baru selesai ke bandara, 3:30 terbang, landing di Surabaya 5:30. Belum sempat tidur, mandi sebentar, langsung berangkat. Dan setiap hari aktivitasnya seperti itu. Maka ketika ada orang yang tanya sama saya, vitaminin apa Gus? Saya tidak pernah minum vitamin, saya tidak pernah minum obat, saya tidak pernah doping. Minuman-minuman kemasan seperti Krating Deng, Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, softtek, semuanya enggak. Saya enggak doyan. Kalau kemudian tanya dopingnya apa? Dopingnya mung sederhana. Mergo ati kula tak gawe ayem, tak gawe seneng mawon. Kata si ibu-ibu niki, ya Allah, ayem wis tuwa jilbabe ping. Ya Allah. Malah jejer wong telu kaya Ipin Upin. Umurnya, mohon maaf, umurnya sudah kolonial, tapi semangatnya milenial. Kalau kemudian saya ditanya dopingnya apa, ya rasa senang. Makanya ketika seseorang itu senang melakukan sebuah aktivitas, secapek apapun, selelah apapun, ketika hatinya senang, nyaman, ya ikhlas. Inilah yang membedakan kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu kalau capek, istirahatnya sholat. Sementara kalau kita capek, istirahatnya tidur. Begitu kita tidur atas nama istirahat gara-gara capek, denger adzan masalah. Nembe turu kok wis teko adzan. Ila siang habis macul capek tidur dengar adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa? Adzan menah. Kenapa demikian? Karena selama ini kita menganggap ibadah itu sebagai masalah, sementara Kanjeng Nabi Muhammad ibadah sebagai solusi. Jadi punya persoalan apapun, badan secapek apapun, solusinya adalah ibadah. Maka pernah satu ketika Rasulullah itu keluar masuk dari rumahnya. Seperti kita ketahui rumahnya Rasulullah itu tidak besar-besar banget, kecil. Kalau Anda pernah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, pasti Anda akan pernah melihat makamnya Rasulullah yang di situ dulu merupakan rumahnya Rasulullah. Mudah-mudahan jamaah Lailatul Ijtima' malam hari ini atas izin Allah semuanya bisa berangkat Makkah Madinah. Lamun ngamin tok yakin ora mangkat. Kayak keren kayak. Bajune NU, subhanallah. Tak dongake mlebu surga. Bajune. Wonge ya mbuh. Kalau Kanjeng Nabi itu risau, keluar masuk dari rumahnya bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Humaira," panggilan sayang Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah dipanggil Ya Humaira? Karena Siti Aisyah itu berkulit putih dan kalau tersenyum pipinya berubah berwarna merah seperti merah delima. Siti Aisyah niku wonge wayu, alise buntut kala jengking, irunge bongkok semende, untune miji timun. Sama dengan ibu-ibu sini, subhanallah, giginya miji timun, neng timun tua terodok bosok, tadi gede-gede terkuning-kuning, termasuk sinjir bape pink. Ya Allah, tapi saya yakin orang Jongguru sangat pede, percaya diri. Jilbabe ping lungguhe ning dhuwur, percaya diri banget. Siti Aisyah ditanya sama Rasulullah, Siti Aisyah, Bilal wis teko apa durung? Kenapa yang ditanyakan Bilal? Karena Bilal ini tukang azan andalan di zaman Rasulullah. Dan si Bilal ini ketika mengumandangkan azan, sesaat sebelum azan pasti mengetuk pintunya Rasulullah. Rasulullah wancine salat meh dugi. Dan di saat itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira. Masyaallah. Azan Bilal, nggih Kanjeng Nabi, ayo. Azan. Jadi secapek apapun, selelah apapun, Rasulullah itu hiburannya adalah sholat, hiburannya adalah ibadah. Sementara kan kita tidak. Kalau capek refreshingnya mana? Ke kebun binatang. Kan lucu, refreshingnya ke kebun binatang, delok munyuk, madake rupo. Makanya kemudian yang terjadi apa? Pengajian sama perbedaan pengajian dengan lihat kebun binatang. Berangkat ke kebun binatang delok munyuk, sangune 1000. Pengajian delok kiai ana kotak infak nyemplungi 1000. Berarti luwih larang kiai napa munyuk? Berarti tiang jong biru luwih seneng kiai napa munyuk? Ayo ngomong-ngomong munyuk. Kekrek cangkemmu. Ini kan persoalan. Coba saya mau tanya, munyuk di kebun binatang itu kalau dikasih uang sama pisang pilih mana? Kenapa munyuk pilih pisang? Karena gak tahu uang, gak tahu nilai. Sekarang contohnya saya ganti, kan? Nonton TV sama ngaji pahalanya banyak mana? Tapi kebanyakan kita lebih banyak nonton TV. Kalau nonton TV itu berarti milih pisang apa uang? Pisang. Sing milih pisang mau jenenge munyuk. Makanya uang diajak ngaji malah milih nonton TV, berarti kancane. Mila para munyuk rahimakumullah. Apa ini dicopot? Kacamata. Pertanyaan saya sederhana. Saat janjane kue rene ini pengen delok motoku apa pengen ngerungoke ngajiku? Kenapa sih kamu kok begitu penasaran dengan mataku? Aneh. Dek, jangan nempet-nempetan sama cowok gitu. Kamu mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Munuku cerane gombal iki munuku. Oleh siji codot dilawan. Kamu tahu enggak bedanya jeruk sama kamu? Nggak tahu kan? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Iya. ngene ngono kuwi. Aku malah stres. Aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet, ambiar. Alah-alah. Desa, desa. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau capek, sakit, lelah, jalan keluar dan solusinya adalah ibadah. Jadi menjadikan ibadah sebagai sebuah solusi. Saya punya teman seperti itu dan polisi. Namanya Irjen Umar Septono. Dulu Kapolda Sulawesi Selatan. Sekarang jabatan beliau Wairwasum Mabes Polri. Beliau di depan anak buah mengatakan apa ketika apel pagi? Beliau dengan tegas mengatakan apa? Dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, ketika saya menghadiri rapat, kok ketika rapat adzan dikumandangkan, maka saat itu rapat dengan siapapun pasti saya tinggalkan. Alasannya apa, Jenderal? Karena panggilan yang paling tinggi adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man gagah rapat karo Kapolri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, izin saya sholat. Niki wong ampuh nih, saat ini kita mabes Polri nih. Lawahe dhewe niku seneng krungu adzan iki mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan poso? Niku mawon ra mergo salate tapi mergo buka. Bila perlu adzan maghrib melu Banyuwangi, imsake melu Jakarta. Tadi suwe gitu loh. Pengalaman matamu kuwi ngawur. Emangnya aku kiai apaan? Lah, senajan to kula rung iso kaya Kanjeng Nabi, pola seperti ini saya contoh. Capek, sakit. Kula niku nate ngaji teng Malang. Di rumah sakit dijemput sama panitia. Saya udah bilang saya enggak kuat, Pak. Tangisan. Gus, tolong hadir, ditunggu sama jamaah. Padahal hari itu saya diare sedino ngising peng selawe tak kandani. Loh, lah kurang ngajar toh. Kok ya sempet-sempetnya ngitung. Lah silat-silatku dewe kok. Aku lah ngiteng silatmu ngapa? Kok sih ngising aku kok. Akhirnya infus saya copot, saya berangkat. Pulang dari ngaji, masuk rumah sakit lagi. Sama sekitar 10 bulan, 8 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu saya pulang umroh malam, malam gini saya tidur, saya itu mimpi. Paginya saya bilang sama istri saya, Beb, loh kamu jangan lihat saya gondrong tidak romantis, salah kalian, body saya Rambo, hati Romeo ya. Anda nih kok. Heh. Kaya jaran matamu kok jaran kepiye ta iki? Kiai kok kaya jaran iki lho. Body saya itu atletis, hatinya Teletubbies. Los. Rarewel. Saya bilang sama istri saya, kok semalam Abah mimpi jatuh ya. Saya malam itu mimpi jatuh. Kamu naksir saya ya? Tolong jangan berharap. Mencintaiku berat, Ferguson. Jatuh dari mana, Pak? Saya enggak tahu. Yang penting saya mimpi jatuh. Mau jatuh dari panggung, jatuh dari pohon, jatuh naik motor, atau pas aku numpak awakmu jatuh, aku yang ngono tau. Dan ternyata benar, keesokan harinya saya mau fitness. Iki tukang sane pekok meni ngopo to iki? Sudah bener di otak atik. Iki mesti tukang songe nguyuh ra cewek iki. Cek. Saya mau berangkat, saya naik motor. Kan kita armot, anak motor. Loh, saya itu beli motor semuanya hanya untuk dakwah. Saya beli motor King karena di Jogja itu ada perkumpulan anak King 20.000. Saya masuk ya harus beli King. Di Jogja itu ada perkumpulan HDCI, Harley Davidson Club Indonesia. Ya, saya beli Harley. Hanya untuk dakwah supaya bisa masuk dengan mereka. Kalau kurang aja toh. Berarti lah ngaji karo londe tuku kondom, Gus. Matamu. Ki ngawur iki ra bener. Ya ora kudu ngono kuwi. Bosok kan. Mumet aku ngaji ning Kediri. Untung mbahku ya Kediri. Mbah kula niku lak teng Kediri mriki. Namine Mbah Abdullah Mursad. Abdullah Mursad niku duwe bapak namine Raden Demang. Bapake Raden Demang namine Pangeran Demang. Bapake Pangeran Demang namine Ratu Jekula, bapake Ratu Jekula namine Brawijaya 5. Abdullah Mursad duwe anak namine Anom Besari. Anom Besari duwe anak namine Muhammad Besari. Muhammad Besari duwe anak namine Ilyas. Ilyas duwe anak namine Kiai Hasan Besari. Lah kula niku urutan nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari niku makame teng Ponorogo, Anom Besari makame teng Caruban, Abdullah Mursad makame teng Tukum, Kediri. Dadi lah kula ngomongke ngoten niku apa? Tapi kula niku lak puja ke Suma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yang asisten kula niku cetha Indo Pakistan, bapane iblis ibune setan. Dan ternyata kula bener jatuh Pak dari motor. Sebelum pilpres kemarin. Jadi mimpi saya jadi kenyataan jatuh. Masuk rumah sakit yang patah 3 lokasi. Mila kula salaman karo jamaah niku trauma. Dingko-ngko. Dadi awak kula niku niki kabeh kebak koreng. Wong-wong niku lak salaman ya Allah. Ono sing grawut nyakar. Niki lho, kabeh niki luka. Apa meneh iki teng doli ya Allah. Anarkis pengajiane. Lha kok piye preman teko? Awake gede-gede banci teko. Kula munggah panggung niku susu kula nyuk ngene iki. Banci tak kandhani. Ora tak bales kok atos aku. Ternyata sucipto. Susune lancip diganjel botol. Jadi tangan saya itu luka semua dan ya karena dicakari sama jamaah itu bisa jambak-jambak, jewer-jewer, nyetol-nyetol. Iki kepiye te ya kok. Gemesin macem-macem nih tatoan kabeh ning pinggir panggung nih awake tak kon buka wetenge gede tato napa beduk ya Allah kuwi tato apa le beduk kiai tabuhe ngandhape ngono tak delok ora ketok aku dadi driji kula kasane iki dereng normal nih urung iso nekuk nih dadi urung iso ngene-ngene niki iki lho urung iso iki mikir apa meneh. Delala sing tugel niku telu sadurunge pilpres. Kula takoni karo dokter. Kok yang patah 3 jari kenapa, Gus? Iya, karena kalau 1 jari atau 2 jari dikira pendukung calon presiden. Aku ngono to. Kula takoni karo dokter, ini dioperasi jam berapa, Dok? Jam 4. Selesai operasi jam berapa? Jam 6. Nanti malam saya ada jadwal pengajian di alun-alun Ponorogo, deklarasi kampanye dan pemilu damai. Lah kula kandha bisa enggak setelah operasi saya langsung dibawa pakai ambulan ke Ponorogo. Ngeyel saya, Pak. Dokternya mbok ampun to Gus, rasa ngeyel. Aku lara ngonoke aku ora bakal gelem operasi. Akhire doktere niku ngapusi kula. Nggih pun mungkin baru operasi digawa teng Ponorogo. Bayangan kula lak keren, ngerti? Baru operasi numpak ambulan ngaji. Beuh. Jamae lak mikir, iki kiai apa jenazah, ngono ta? Begitu mata kula niku melek, kula diapusi karo dokter. Begitu aku buka biak, ternyata saya masih di rumah sakit. Aku lak ngamuk, oh dokternya diancok ya aku ngono. Ceritane niku. Lah kan gawa kok. Begitu kula misuh, ternyata nopo sing nunggone kula niku Kapolda Jogja, namine Irjen Ahmad Doviri. Are tak duding lah, tapi kan dokter kowe kurang, Kapolda Rasido ya aku. Waktu itu saya ditanya kenapa toh Gus, istri saya kan tanya, Abah itu kan tiap hari ngaji sehari 4-5 tempat luar kota, sebulan minimal menghadiri pengajian itu genyuan saya 100-150 tempat tiap bulan. Mbok sekali-kali wong tangane ya lara istirahat napa? Kula jawab, annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya punya harapan, kalau saya sakit, saya ngaji, pengen diambil nyawa saya oleh Allah ketika pengajian. Kan keren. Aku ngaji ning Jong Biru moro-moro Israel teko. Umum kene ning masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara takmir masjid umpama. Keren banget. Wonge sing ndi wonge? Matamir, ndi wonge? Mir-mir. Ora ana. Artinya apa? Semangat itulah yang seharusnya kemudian hari ini sebagai tiang ahlus sunnah wal jamaah. Umrah tak-tok-tak-tok ya betul ini. Oh, tangan cerutak. Maju sing kopi ayo maju didek. Rupamu kaya kipli. Yang semangat itu butuh kita tumbuh kembangkan. Tidak lelah untuk menghadiri majelis dan pengajian. Mila cara wong NU bulanane gawe Lailatul Ijtima', cara Ansor gawe Rijalul Ansor, ibu-ibu gawe pengajian muslimatan, gimana apa mboten? Mbak-mbak gawe fatayatan. Apa bedane fatayat karo muslimat? Beda. Fatayat ambune parfum, muslimat balsem. Niku dalam rangka napa? Maknane niku luas. Saya enggak usah berbicara soal agama mawon sakniki. Berbicara soal kenegaraan. Kalau pengajian-pengajian ala ahlus sunnah wal jamaah seperti kita malam hari ini tumbuh dan berkembang di Indonesia, Anda semangat untuk datang kepada pengajian-pengajian seperti itu. Materi-materi pengajian kontennya tidak harus melulu berbicara soal agama. Soalnya ini ben pengajian kok yang diomongin mau masalah tahlil terus. Nyuwun sewu, bisa lebih luas daripada itu. Soal konsep bernegara, soal konsep berpancasila, bagaimana kita mencintai NKRI, sehingga nyuwun sewu ada rasa cinta hubbul waton dari setiap masyarakat Indonesia terhadap negaranya. Maka kalau itu terjadi, ora ono istilah nusuk pejabat kaya wingi dialami Pak Wiranto. Kenapa itu terjadi? Karena pemahaman mereka yang salah. Bahkan nyuwun sewu ketok ngaji tapi pengajiannya salah. Mila kula kandha, salah pergaulan niku luwih gampang dikandani daripada salah pengajian. Oh, tak ulangi, paham apa ora? Salah pergaulan kuwi luwih gampang didandani daripada milih salah, salah milih pengajian. Kuwi suwangel engko lak wis salah milih pengajian. Tibone ning apa watak. Maka disitulah kemudian ketika Mas Dedi tanya sama saya sebelum masuk Islam, kalau saya harus masuk Islam, bagaimana cara saya beragama? Waktu itu saya jawab, bro, wajah Islam seseorang itu tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya ini keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya galak, Islammu akan galak. Didek-didek demo. Wah, Akbar. Kaya kula wingi mangkat ning Semarang ning ndelan takbir, Allahu Akbar. Kaca mobil tak buka, langsung tak jawab. Sami Allahu liman hamidah. Malah sopirku jawab Rabbana walakal ham. Kaya wong salat. Takbir niku mboten salah, tapi penempatan takbir dan cara penggunaannya ini menjadi salah. Krungu kudune krungu takbir niku wong ayem, niki krungu takbir malah medeni. Zaman resolusi jihad, Allahu Akbar diwacake ning kacang, diasmak karo kiai diantemke dadi granat. Zaman kiai-kiai mbiyen niku kacang tanah diasmak, wacake takbir balangke londo dadi bom. Ngowo bambu runcing iso ngalahke londo sing gawa tank jenenge jancuk niku. Loh, yang jancuk niku lak jeneng tank. Niku nama tokoh teng Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Begitu tank niki mlebu teng kampung-kampung Surabaya, wong Surabaya bengok, jancuke teko, jancuk, jancuk. Loh niku tenan. Kok Gus Miftah fasih banget ngomong jancuk, soalnya kula ngerti makharijul huruf. Kula ngerti tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Bila perlu ngomong jancuk nganggo kol-kola. Jancuk kok nganggo kol-kola. Kol-kola kubra, kol-kola kubra. Aku ki lak ngomong apa-apa yang tak juwit ile, kaya aku mbene ning doli begeng nggih ikhfa. Cara macane ikhfa. Kaya ngono Mas Masewi, sing bajune abang karo mbake jilbabe kuning. Kamu bilang begitu, nun mati saja ketemu bak dibaca ikhlab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Guyon cara tajwid ngono kuwi. Aku ora gaul kok. Adroh sepono semprene lagune mung lir-lir tok. Kartonyono medot janji. Ya Allah. Ambiar kana. Biyen aku sebetah suwe-suwe wega nuruti kekarepanmu. Iso ya wong kene iki. Biyen wis tawanti-wanti aja ngasi lali. Sing ngongkon sapa? Cetak aku rung ngongkon kok lu bilang. Kuwi ora usah terlalu semangat bayaranmu ora jelas tak kandhani. Diamplop piro? Hah, diamplop pira? Mun kok kaya kowe. Kiai viral kok kros lah. Ngenye banget endan. Kayak saya lapor ke kantor polisi yo. Melanggar KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan atau malah jangan-jangan pasal 44 apa ini cacat mental. Aku ngerti pasal-pasal loh ngaku. Pak Kaposek pangkatnya apa? Kompol. Oh AKP. Pak Kaposek AKP. Aku AKBP. Kaposeknya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Aku AKBP, aku kiai ini bapak polisi. Ngompong. Nah, sampingnya Pak Kaposek itu Pak Dan Ramil. Dan Rem, Dan Dim, Dan Ramil. Aku Dancuk Jaran. Dancuk ini ku komandan pucuk. Iki mau ngomong apa tak kok dari dancuk iki mau. HP mau kok iso bahas, HP mau ngopo mau? Video call. Begitu kula angkat, sing video call kula sinten? Saiki cewek matamu iki. Sopo sing kandha iki mau? Wong kiai kok video callan karo cewek? Lah iya lho, mbok dinalar. Masuk kiai kok video callan karo cewek? Ya bener toh. Lah masuk karo lanangan. Sing video call kula niku Sayyidina wa Murabbir Ruhina Mbah Yai Maimun Zubair. Kula lak kaget. Ya Allah Mbah Mun. Langsung kula niku namung assalamualaikum kula jawab waalaikumsalam. Cangkem kula ora iso muni. Lah niki kiai sepuh, kiai alim alamah punjering jagat yang sangat dikagumi tidak hanya di Indonesia bahkan di tanah suci. Kula ora iso ngomong, cangkem kula iso mampet ora iso ngomong niku. Sabotase. Nasu. Ketoke nganu e germone semampir. Hai alumni. orang-orang ngono nesu jilbabe ping kok ngambekan. Eta jilbabe ping iki sing pake ya ping. Begitu telepon ngoten niku langsung kula mematur wonten dawuh Mbah Yai. Waktu itu pesannya ada dua. Saya ingat betul. Sing nelpon ke niku asisten beliau namine Mas Asrofi. Le pesen Mbah Mun kali kula waktu itu. Niku laturke jenengan. Nomor siji ngajimu ning gon-gon elek kuwi terusno. Sing dimaksud ya ning kafe, night club, lokalisasi terusno, aja mandek. Soale bocah-bocah sing ning kono kuwi ya butuh ngaji. Sing mau lakoni wis bener. Saksine kathah. Nggih, Mbah. Mula kula wingi ngaji ning Surabaya, asline kula niku ngaji meresmikan MWCNU Wonoayu Sidoarjo. Tapi akhirnya sekalian Mbak teng lokalisasi mantan lokalisasi Al-Fadhlin njaluk ngaji kula ampiri. Jadi Doli kula usul jenenge diganti Al-Fadhli aku. Lho, kenapa kelak Doli diganti Al-Fadhli? Al-Fadhli iki artine apa? Kautaman. Ora ngerti bahasa Arab kok cremet. Kaya tanggoku, anakku jenenge Arab, Gus, sapa? Muhammad Jahannam. Ya Allah. Muhammad Jahannam. Karep kula Al-Fadhli niku kula plesetke loro siji kautaman loro cara bahasa Indonesia alfa kuwi lah artine alfa mar goblok. Alfa iki iso diartekke lali nglalekke Doli ngoten. Dalune Doli awane kula teko Surabaya ditelepon. Kali kafe-kafe Surabaya, Gus di Surabaya, iya. Ini kita lagi ngumpul sama anak-anak purel. Apa wih purel? Perempuan relatif usel-usel. Mereka bekerja di mana? Puskesmas. Apa wih pusat kesenangan mas-mas? Pekerjaannya apa? Mewarnai apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Yang dilakukan apa? Karaoke. Apa itu karaoke? Katorok dibuka. Oke. Tamune sapa? Kapolsek. Mamane ora. Pak Kapolsek razia maksudnya ora suudon. Akhirnya kula mampir wong kula kemutan dawuh para kiai para sepuh akhirnya kula mampir. Dan itu sudah menjadi kebiasaan saya pengajian di mana-mana. Akhirnya kula mlebu teng kafe, ya Allah, tanpa pengawalan banser, mumet dasku. Ternyata mbak-mbak sing ngajeng melu ngaji niku wis siap kerja kabeh. Pakaiane seksi-seksi, SDSB, semok depan, semok belakang. Kulon, begitu kula teko, kabeh njaluk selfie ngrubung kula, lak mumet dasku. Nengok ngiwa susu, nengen susu, ngarep susu, ya Allah. Kelempoken aku. Siji pesene niku, nomor loro pesene napa? Kowe lak pengajian isine sekarang perbanyaklah tentang kebangsaan. Mila napa sakniki kula sak nggon-nggon pengajian kebangsaan. Kados siswa teng Jakarta kula ngaji kebangsaan. Karena napa? Sekarang pemahaman kebangsaan ini mulai luntur. Lah zaman kula mbiyen Pak Kapolsek Padan Ramil sekolah mlebu SD ana pelajaran PMP pendidikan moral Pancasila. Ana mata pelajaran PSPB pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Mlebu sekolah diajari lagu nopo? Nopo? Bagi padamu negeri. Diajari lagu syukur Garuda Pancasila. Mlebu SD ajari maju tak gentar. Mlebu SMP penataran P4. Mlebu SMA penataran P4, wawasan kebangsaan. Coba bandingkan dengan pendidikan hari ini. Wis ra ono. Mbiyen iku jeneng menteri mawon kon ngapalke kok. Saiki ra ono sing ngerti. Nembe ngerti niku menteri bar ketusuk kan kurang ajar to iki. Oh sing ketusuk menteri to. Aneh. Karena apa? Orientasi pendidikan sekarang niku nyuwun sewu hanya berorientasi kepada mata pelajaran yang dijadikan ujian akhir nasional. Jadi pendidikannya sudah tidak beradab. Wis ora ngerti lagu-lagu perjuangan. Wis ora ngerti sejarah-sejarah perjuangan. Kita melupakan sejarah-sejarah kita. Wis ora ana penataran P4. Anane mung P3K, P7, P4K. Buh, ora kadane. Biyen aku mlebu omah sing disawang napa? Gambar pahlawan Raden Ajeng Kartini Cut Nyak Din. Saniki Cut Mini. Cut Tari. Biyen sing didelok sinten Pangeran Diponegoro. Saniki sinten Vanessa Angel. Wi. Ayo. Maka kemudian yang terjadi adalah banyaknya faham-faham baru, wawasan kebangsaan yang seharusnya diajarkan kepada anak bangsa ditiadakan, muncul paham-paham anyaran, Pak. Mila bola-bali kula kondo baju oleh anyar, HP oleh anyar, motor oleh anyar, tapi lak ngaji ojo golek sing anyar, ojo golek guru anyar. Ojo golek paham sing anyar. Maka paham-paham pengen ngentekke NU carane pripun? NU niku mergo Nahdlatul Ulama perkumpulane para kiai lan ulama diserang. Ngaji ki ra kudu karo kiai, mending langsung karo Kanjeng Nabi. Ya Allah. Pertanyaan kula kowe pengen ngaji karo Kanjeng Nabi, ki mata mungkin delok Kanjeng Nabi kapan? Nggih napa mboten? Aku ngaji karo Kanjeng Nabi langsung dengan menggunakan kitab hadis. Pertanyaanku, apa Kanjeng Nabi ki mbiyen tau nulis kitab hadis? Sing nulis ki ya para ulama. Lho, uteke ki ora tekan sanga samono. Ngaji Quran langsung karo Kanjeng Nabi. Kowe melu metodene Kanjeng Nabi mumet ndasmu. Kanjeng Nabi niku ngajine dituntun karo malaikat Jibril, ora maca. Ma'a Nabi Qorin aku ora iso maca. Mila dituntun. Lah awakmu pengen ngaji kaya zaman Kanjeng Nabi ya carane kaya Jibril nuntun Kanjeng Nabi Muhammad. Uteke wis kepunjulen le. Biasane wong-wong sing ngono iki dolane kurang adoh. Turune kurang bengi, koncone kurang okay, kopine kurang kental. Wis kurang kental adem sangit yo ngalah. Nang kono sponsore wae kaya ra umum sahabat baru Fresto Mahesa, gudang garam Imogen. Ya Allah, wedange adem kere kere. Pabrik sing paling lucu ya ning Kediri. Gudang garam rono garam isine rokok tok. Garme nang ndi garme? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka disinilah tugas NU, Kang, untuk memberikan pemahaman kebangsaan terhadap warga Nahdiyin. Saya ki ngajimu bahasane ngaji kebangsaan ngono wae. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Orang ngawur, sekelas pejabat saja ditusuk. Mila kula diwawancari karo detik.com kula kondo. Orang-orang kayak saya juga khawatir. Karena selama ini saya terdepan berbicara soal NKRI. Saya ngomong Pancasila. Sementara paham-paham mereka seperti itu. Kan iso aku jadi target. Aku wedi, ya ora mungkin aku wedi kentir wah. Mila aku nganggo tongkat. Kan iso bingung kira cangkeme. Ngono, Bro. Ini tugas kita Nahdlatul Ulama. Kowe ngopo pengen tak krek kowe? Ayo, ora tukang foto. Siap, saiki selawatan dhisik sesuai penjalukmu. Njaluk lagu apa? Duralon-alon. Aku ngerti. Kowe mergo njaluk bojomu ora diwenehi to. Kowe nyanyine mundur alon-alon. Kumundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon. Lawae dik, ra mungkin mundur alon alon. Ngaji alon alon, mundur alon alon. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ali maksiat sing kakean dosa. Mundur alon alon lak sing jilbabe ping beda. Aku ngangsur alon alon mergo jilbabe durung lunas. Los rarewer. Salu ala Nabi Muhammad. Iki selawate wong NU yo. Malam Jumat ahli kubur buka lawang. Jaluk kiriman sayat songko Al-Quran. Nanging wong donya ora gelem angirimi. Ahli kubur podo nangis brebes mili. Allahumma salli wa sallim ala lagumu salah. Aku ngepop kowe ngejazz. Oh alah, kowe iki ngentut e fals. Sera bener iki. Apa? Kacamatane dongake eri. Ya Allah, wis ngaji amplop ora jelas kelangan kacamata aku. Kan aku jadi malu. Napa? Ya, aku lempar hatiku padamu. Iya. Kula sowan nang pangeran bakal sowan kabeh. Kula miji tanpa rencang. Tanpa sana tanpa kadang bondo kula bondo kula ketilaran bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah hi salatan daimatan bidawami. Eling-eling yen manungsa sampun pejang uwal saking griya sawah. najan nangis, najan nangis anak simah, nanging kempal, nanging kempal, boten betah. Allahumma sholli wa Allah sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah daimatan bidawami. Niki sing rumangsa sugih, ana santun anak yatim jenengan ra gelem nyumbang rungokno kupingmu. Senajan ber bondo-bondo marine mong sarung amba anak bojo moro tuwa yen wis nguruk kopine teko ganggu ae lho tapi khusuk-khusuk malah no sing kon juga sapa oh ketua panitia. Aku khusuk-khusuk malah teko kopi ini kan jadi aku gak fokus. Gak aku lewe dulangi ganggu wong khusuk aja gigi apa mau terakhir mau kopi ini ulangi ya. Senajan ber bondo-bondo marine mong sarung amba anak bojo moro tuwa yen wis nguruk banjur lunga bareng-bareng Allahumma salli wa salim hadada ma fi ilmillah hi salatan ta'imatan seso sak wanci-wanci awake dhewe sowan marang Gusti Allah jenengan tak kandhani yen sowan kang moho agung ojo susah ojo bingung janji ridho ne pangeran utinen ngang nganggo amalan Allahumma lillahi sholatan daimatan bidawami. Aku ngelang ngombe degan. Degane kecing, ambune kaya uyuh jaran. Kowe ra urun tapi cangkemmu cerewet tenan. Los ra rewel. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kula niku lak ngandani pejabat-pejabat niku. Begitu wonge gua ya, tak siir kene iki wae. Dengar pangkatmu apa, jabatanmu apa, bondomu sepiro lar modar kowe arep ngopo. Mila kudune nyuwun sewu. Mengisi kemerdekaan itu nyuwun sewu dengan memberikan sumbangsih kepada bangsa ini. Ora kok malah ngisruh kepada bangsa ini. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Lah jenengan wong sugih, pelit, berarti jenengan dereng merdeka. Apa artinya kekayaan nak mung diuntal dhewe? Ngene apa mboten? Wong sugih iki rasa gaya. Wong sugih iki pinter golek dhuwit tapi dungane ora mandi. Wong kere dungane mandi tapi ora pinter golek dhuwit. Mila kerene awet. Ana sing takon kula. Lah wong kere dungane mandi ngopo ora ndongake awake dhewe? Ora iso. Contohnya ulo, ulo niko upase mandi, tapi rono ulo mati mergo keleleken upase dewe. Rono pitik kesembur ulo, bus pitik mati. Wedus kesembur ulo, bus wedus mati. Sapi kesembur ulo, bus sapi ne mati. Tiang jong biru kesembur ulo, kaget mesti tak titeni. Kuya ngono, kaget sing cekeli cangkem. Kaget niku teng jantung. Sing duwe jantung niku dodo ora cangkem. Kuwi beda lah calananang iki beda. Lanang-lanang iki kaya wit pisang iki. Maksudnya apa? Punya jantung tapi enggak punya hati. Iya. Iya iya iya iya iya iya iya. Sugih bondone ra manfaat durung merdeka. Kere gaweane jalon-jalon dremis durung merdeka. Jenengan wong kere diarani merdeka niku yen sabar. Diarani merdeka kok sertifikate ning bank. Merdeka kok BPKB ning penggadaian. Merdeka kok SK-ne Pak Dan Ramil ning bank. Ora ndandal, aku ngerti rupamu ndandan ngerti aku. Wong merdeka kok DPR nembe dilantik sertif nyuwun sewu, SK-ne wis dilebokke teng bank. Ana DPR apa ora iki? Ata ana DPR iki lho. Mbok tenan. Takoni perjanjiane karo bank. Bayar saking pundi? Potong gaji. Mela jadi anggota DPR itu sana kira koso tak kanda nih. Melebu SK-nya wis dilebokke teng bank. Engko bayarnya dipotong gaji. Gajinya dipotong bank. Gajinya dipotong partai. Urung romli rombongan liar. Sing jaluk jaluk nih. Mela nyuwun sewu kata DPR sing korupsi lah mergo mboten tahan ngoten niku. Lah kula nggih romli rombongan lillahi ta'ala. Sabar Pak DPR ki. Wong piye-piye DPR ki wakil rakyat. Rakyate pengen sugih diwakili karo DPR. Rakyate pengen keluar negeri diwakili karo DPR. Pengen gawe omah apik diwakili karo DPR. Nyemplung neraka diwakili karo DPR. matamu ya orang. Kalau DPR pusat sampai korupsi ini kok, kalau DPR daerah itu apa sih di maling? Nah, mila kalau pas ngaji di Jakarta, DPR-DPR ngumpul kalau kondo. Sesok ini mayoritas bangsa Indonesia kabeh mlebu surga. Amin. Termasuk anggota DPR, Gus. Enggak. Begitu anggota DPR mlebu surga, mudine jong biru protes. Malaikat kula ora trima. Ngopo cangkemmu? Wah, nika ana DPR korupsi kok mlebu surga. Malaikate jawab, Mbah Mudin jong biru, jenengan sing sabar. DPR korupsi niku mlebu surga namung kunjungan kerja. Oh, alah. Lah kunjungan kerja niku suwe napa mboten? Mboten, nyuk bali neraka meneh kok ngopo? Ya awake dhewe ngomong ngene iki men dadi pepeling anggota DPR. Men amanah nggih napa mboten? Aku lha ngandani DPR ora kurang-kurang kok kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok ana pejabat mangan duwite rakyat niku jenenge. Yang bilang mereka loh Pak DPR, bukan saya. DPR mbatin kiai ini diancuk. Pokoknya awake dhewe bersatu, saling ta'awun, merapatkan barisan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sepenak oleh urip saiki pengajian sak gon-gon ya oleh diijini. Sapa sing larang? Kan sekarang ada ulama dikriminalisasi. Sapa? Bedakan kriminalisasi ulama sama ulama yang kriminal. Kalau ada ulama berbuat jelek ditangkap polisi itu namanya bukan kriminalisasi, tapi ulama kriminal. Yang namanya kriminalisasi ulama niku ngundang kiai mulih ra disangoni. Niku jenenge kriminalisasi. Iso dilaporke kantor polisi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Amplope pun dikake panitia, Gus, tapi mboten dikake kiai. Kuwi beda meneh pasale 372 penggelapan. Di ketua panitiane mau. Wah, kuwi rungokno, kuwi hati-hati kowe. Ha, Dan, penggelapan aku kuwi paham pasal-pasal kaya ngono. Komandane malah lali, we. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong Kediri sepakat menjaga NKRI. Siap menjaga NKRI. Siap menjaga Pancasila. Siap untuk rukun. Merdeka. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sing kono kurang mantep, sing khusuk. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak DPR, Pak Kapolsek, Pak Danramil, apira pengajian ngoten iki? Pak DPR apira apa mboten? Ngundang dhewe. Orang mau numpah. Saya iki lho Pak DPR, Pak Kapolsek, Pak Danramil. Kula niku tau seminar ning Lembanas. Pesertane mung 1000. Anggarane tak 1 miliar. Iki seteko wong pirang ewu. Pira anggarane ketua panitia? 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Panitia iki lak njaluk jadwal ning pondok lah. Mbok kula diwenehi jadwal kok tulung. Tiang-tiang mriku niku ya Allah. Pengen ngerantosi jenengan rawuh. Mau atane karo nangis-nangis sadu-sadu ya matane, matane. Ketoke ya iki, ketoke, ketoke ya iki. Pokoke begitu teko kadang-kadang ora diopeni. Pengajiane 7,5 M, pitulungan setengah meksa. Ora ikhlas matamu, ora ikhlas. Sok tahu. Ajaran mencintai negara itu diajarkan oleh Rasulullah. Jelas. Kanjeng Nabi pindah saking tanah Mekah ke Madinah. Begitu ning Madinah Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubina ila Mekah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Kula wingi tanggal 23 September tasih umroh, pas hari kemerdekaan Arab Saudi. Anda tahu di kaos-kaos, di slayer, di umbul-umbul apa tulisan mereka? Al-Watan fi kulubina. Negara ada di dalam hati kami. Sopo sing kondorono ajarane? Maka kalau kita tidak mencintai Indonesia, malah mungkin kisruh tok mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, NKRI diganti dengan khilafah. Saya katakan dengan tegas, silakan minggat dari Indo. Besra berjuang cangkeme cerewet. Kuwi jilbabe ping, rungokno ku pingmu. Sesuk pengajian meneh karo Gus Nyura jilbabmu abang, ya ra, bajune putih. Langsung tak goleke tambang tak kerek. Kok malah kaya gendera, gendera kok lemune kaya ngono. Jadi jenengan niku mboten lemu, mung sawak weteng kabeh. Mun kok kula jeng pindah teng nggon kedua, semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri, gerak. Ayo banter sing semangat. Oh. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tudua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad.